kepada para hukama, para orang-orang yang bijak dan memiliki hikmah, mereka berkata, semoga Allah SWT memberikan manfaat kepada kita dan kalian dengan ilmu ini. Dan jangan menjadikan bagian kita hanya dengar dan kagum, titik. Jangan sampai demikian. Qul a'udzubikumullah, siapa yang hadzahum al-istima' wa ta'ajjub? Orang-orang yang ngajinya ciping. Tahu ciping? Ngaji kuping. Duduk, dengar, terus pulang. Tidak membawa catatan, tidak menghafal, tidak mempelajari, tidak membandingkan dengan pendapat-pendapat para ulama, tidak dia mengambil faedah untuk diamalkan, tidak mengerjakan. Selesai dari majlis, apa kesimpulannya? Masya Allah, ustadznya alim, ilmunya tinggi. Masya Allah, banyak sekali apa yang dikatakan oleh dia itu. Terus kamu mendapatkan apa? Aduh, saya bingung karena tingginya ilmu mereka. Qanibidina azakumullah, tidak demikian. Ya, berarti dia tidak mendapatkan faedah apa-apa. Tetapi yang namanya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang kemudian diterapkan. Diterapkan dalam praktiknya. Kalau berupa berita diyakini dalam hatinya sebagai akidah. Jangan sampai bagian kita hanya dengar, kemudian kagum, selesai. Tidak berubah, tidak beramal, tidak merubah akhlak, tidak merubah perangai, tidak merubah tutur kata, tidak merubah keyakinan. La haula wa la quwwata illa billah. Maka orang ini berarti tidak mendapatkan manfaat dengan ilmu.